السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. ونشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله لا نبي بعده. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang kembali mempertemukan kita pada kesempatan kali ini, yang kembali memudahkan kita untuk menuntut ilmu, untuk menambah ilmu kita dan iman kita. Hadirin Allah muliakan, ilmu itu adalah kunci kebaikan di dunia dan di akhirat, sebagaimana dijelaskan para ulama. Bahkan ulama mengatakan tidak ada kebaikan di dalam Al-Quranul Karim yang disebutkan oleh Allah kecuali lahir dari rahim ilmu. Oleh karena itu, ketika Allah ingin merubah peradaban, Allah memulai dengan ilmu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bukankah itu ayat pertama yang diwahyukan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam? Baca. Dan membaca adalah kunci dari, atau salah satu kunci dari ilmu. Oleh karena itu, hadirin Allah muliakan, jika kita ingin berubah, jika kita ingin jadi orang baik, jika kita ingin menghapus segala masa lalu yang kelam di belakang, maka mulailah dengan ilmu. Mulailah dengan ilmu. Lalu kita berusaha mengamalkan ilmu tersebut. Kita berusaha mengamalkan ilmu tersebut. Bukan hanya sekedar belajar, bukan hanya sekedar mengikuti kajian Riyadhus Shalihin misalnya, tapi kita juga harus berusaha untuk mengamalkan ilmu kita tersebut, sehingga ilmu kita benar-benar bermanfaat. Benar-benar bermanfaat. Hadirin Allah muliakan, karena inti ilmu adalah jika kita bisa memanfaatkan. Makanya Al-Hasan bin Ali Al-Barbahari rahimahullah, beliau menyatakan bahwa wa'lam annal ilma laysa bikathrati riwayah wal kutub. Ketahuilah, ilmu itu bukan banyaknya meriwayatkan, banyaknya menyampaikan, dan bukan banyaknya koleksi buku. Kita punya buku banyak gitu ya. Hakikat ilmu itu bukan itu. Lalu beliau menyampaikan, walakinna al-alim manittaba'al ilma wa sunnah. Melainkan orang alim yang sebenarnya adalah orang yang mengikuti ilmunya dan sunnah Nabi SAW. Mengamalkan ilmunya dan mengamalkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa in kana qalilal ilmi wal kutub, walaupun ilmunya sedikit dan koleksi bukunya nggak banyak. Jadi walaupun ilmunya sedikit, tapi dan koleksi bukunya tidak banyak, itulah ilmu yang sejati. Makanya para ulama mengatakan qalilun yabqa wa yanfa. Sedikit, tapi menancap, istiqomah, dan bermanfaat, itu lebih baik daripada banyak, tapi luber, menguap, dan gak bisa dimanfaatkan. Maka ini yang perlu kita tanamkan, hadirin Allah muliakan. Dan uh, kajian kita setiap hari, dan setiap hari paling satu hadis atau potongan hadis saja, sehingga dengan izin dan pertolongan Allah lebih mudah untuk kita amalkan. Dan materi yang disampaikan Al-Imam Nawawi rahimahullah sangat basic, dan itu kebutuhan setiap hari, kebutuhan kita butuh jadi orang ikhlas biar hidup tuh nyaman, kita butuh jadi orang yang sabar biar nggak tergoncang, kita butuh bertaubat setiap hari, dan kita butuh untuk berjuang mujahadah. Dan ini bab yang sedang kita bahas dengan izin dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin Allah muliakan, bersyukurlah dan minta pertolongan kepada Allah untuk bisa mengamalkan ilmu kita. Sebagaimana kita meminta pertolongan kepada Allah untuk bisa memahami dan meresapi. Kita minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menerima dan mengamalkan. Semoga Allah memberikan hidayah kepada kita semua. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, kami meminta ilmu yang bermanfaat dan kami berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat. Jadi Allah muliakan, selanjutnya mari perkuat syahadatain kita, jaga diri kita dari kesyirikan, terus menghamba dan beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam beribadah marilah mengikuti tuntunan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan terakhir, jasa-jasa Nabi kita sangat banyak. Maka jangan pernah lupa untuk senantiasa bersalawat kepada beliau, mengucapkan salam kepada beliau, junjungan kita Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarga, para sahabat beliau dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin Allah muliakan, kita akan kembali bersama Imam Nawawi rahimahullah, ulama yang luar biasa. Semoga Allah merahmati beliau, keluarga beliau dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah yang diajarkan oleh beliau. Dan semoga Allah merahmati seluruh kaum muslimin. Semoga Allah merahmati seluruh kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Kita masih berada dalam mujahadah, bab mujahadah. Dan kita masuk, atau kita masih berada di hadis qudsi yang panjang, dan kita ternyata masuk ke penggalan terakhir jemaah. Iya. Kita masuk di penggalan terakhir dari hadis ini. Semoga Allah memberikan taufik untuk bisa menyelesaikan, memahami, menerima dan mengamalkannya. Dan kita sampaikan sesuai dengan kapasitas kita ke keluarga, anak-anak, dan yang bisa kita jangkau dengan tentu saja dengan kaidah para ulama. Hadirin Allah muliakan, kita masuk ke penggalan tersebut. Ini kelanjutan dari penggalan kemarin ketika Allah berfirman, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, innama hiya a'malukum uhsiha, wahai hamba-hambaku, sesungguhnya ini semua tentang amal kalian. Uhsihalakum, yang aku catat, aku simpan baik-baik, dan tidak ada yang terluput satupun juga untuk kalian. Tsumma uwaffikum iyyaha, lalu aku ganjar kalian karena amal-amal tersebut. Jadi ini semua tentang amal kalian. Aku catat, aku jaga, dan aku tidak sia-siakan. Lalu aku ganjar kalian, aku balas kalian karena amal-amal tersebut. Ini Allah muliakan. Lalu apa kata Allah Subhanahu wa taala? Faman wajada khairan falyahmadillah. Barang siapa yang mendapatkan balasan yang baik, maka hendaknya ia memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi barang siapa mendapatkan balasan yang baik, maka hendaknya dia memuji Allah. Dan barang siapa yang mendapatkan kebalikannya, mendapatkan kebalikannya, dapat keburukan, fala yalumanna illa nafsahu. Fala yalumanna illa nafsahu. Dan maka janganlah ia menyalahkan kecuali salahkan dirinya sendiri. Janganlah ia mencela kecuali celalah dirinya sendiri. Yalumanna. Jadi janganlah ia cela atau salahkan kecuali dirinya sendiri. Hadirin Allah muliakan. Itu hal yang sangat penting untuk kita resapi. Jadi kita ulang. Barang siapa yang mendapatkan balasan yang baik, baik di dunia maupun di akhirat, maka hendaknya dia memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan barang siapa yang mendapatkan sebaliknya, jangan ia cela dan jangan ia salahkan kecuali dirinya sendiri. Hadirin Allah muliakan, penggalan yang sangat penting buat kehidupan kita. Hadirin yang semoga Allah berikan taufik buat kita semua, pelajaran yang bisa kita petik dari penggalan ini adalah bahwa hadis ini bisa bermakna di dunia dan di akhirat. Di dunia dan di akhirat. Jadi kata Al-Imam Ibnu Rajab rahimahullah rahimahullah, man wajada dhalika fi dunya fa innahu yakunu hidainin ma'muran bilhamdi lillahi ala ma wajadahu min jazail amali salihah alladhi ujjila lahu fi dunya. Beliau menyampaikan bahwa barang siapa yang mendapatkan balasan berupa kebaikan di dunia, maka hendaknya dia memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau dia diperintahkan untuk memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas kebaikan-kebaikan yang dia dapatkan di dunia dan disegerakan di dunia. Jadi jangan lupa memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kata para ulama kita, hadirin yang Allah muliakan, bahwa kebaikan semuanya berasal dari Allah dan karunia Allah kepada hambanya, dan hambanya gak pantas dapat balasan seperti itu, gak pantas mendapatkan balasan seperti itu. Kenapa demikian? Karena kita tahu kan, dan kita sudah belajar bahwa satu kebaikan diganjar 10 pahala. Kita gak pantas. 1 banding 10. Bahkan 10 itu minimum. Dan kita udah belajar juga. Ila sab'i mi'ati di'af. Sampai 700 kali lipat. Dan ternyata itu bukan limit. Allah yudha'ifu liman yasha'. Dan Allah bisa lipat gandakan lagi kepada orang yang Allah pilih. Al-Imam Ibnu Katsir menjelaskan sesuai dengan keikhlasan seseorang. Nah, kembali lagi ke hal yang sederhana, emangnya kita pantas dapat sebanyak itu? Hadirin, kita gak pantas. Ibadah yang kita kerjakan untuk membayar nikmat Allah saja gak bisa, hadirin. Untuk membalas nikmat jantung saja gak bisa kita. Sholat kita kumpulkan semua untuk membalas nikmat bernafas dengan lega. Gak bisa. Nikmat paru-paru, aduh, gak bisa. Nikmat pembuluh darah. Yang kalau lo pecahkan satu, selesai semuanya. Gak bisa. Apalagi untuk mendapatkan kenikmatan dunia, lalu akhirat. Hadirin Allah muliakan. Belum lagi kita bisa sholat, kita bisa puasa, kita bisa zikir, kita bisa ikut kajian. Itu kekuatan Allah yang kasih. Hidayah Allah yang kasih. Taufik Allah yang kasih. Maka wajar ketika Allah berfirman, barang siapa yang mendapatkan kebaikan di dalam kehidupan dunia dan akhiratnya, maka pujilah Allah subhanahu wa ta'ala. Karena semua itu dari Allah. Makanya Allah berfirman dalam surat An-Nisa 79. Ma asabaka min hasanatin fa min Allah. Wa ma asabaka min sayyiatin fa min nafsik. Apa saja nikmat yang kau peroleh itu dari Allah. Dan apa saja bencana atau masalah atau musibah atau hal buruk yang menimpa kamu, itu balasan dari kesalahanmu sendiri. Itu disebabkan dirimu sendiri. Ini kembali ke apa namanya poin pertama dalam penggalan ini, kalau kita dapat kebaikan, maka kita harus bersyukur kepada Allah, puji Allah. Karena amal soleh yang kita kerjakan, hadirin, itu benar-benar berasal dari Allah. Karunia Allah. Lebih dari apa yang kita lakukan dan effort yang kita kerjakan. Dan dari sini kita mendapatkan pelajaran bahwa amal soleh yang kita kerjakan akan diganjar di dunia dan di akhirat. Ya, di dunia dan di akhirat. Bukankah itu firman Allah dalam surat An-Nahl ayat 97? Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Coba renungkan ayat ini. Barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun wanita, dan dia beriman kepada Allah, bukan hanya sekedar sholat aja, bukan hanya sekedar zikir saja, tapi dia beriman kepada Allah, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka kami akan berikan kehidupan yang bahagia. Kami akan berikan kehidupan yang bahagia. Kehidupan bahagia. Jadi kalau kita tidak punya kehidupan yang bahagia, walaupun kita nggak punya duit, hadirin. Pandemi ini kita tuh di PHK atau suami kita di PHK, tapi kita nggak pernah merasakan kenikmatan seperti ini. Wah, ini hari-hari terbaik saya nih, Pak Ustadz. Saya juga bingung, padahal nggak punya duit. Pas-pasan banget gitu. Tapi ada aja pertolongan Allah. Bahagia. Hayatan thayyibah, hidup yang bahagia. Allah gak bilang hidup yang kaya secara materi, karena kaya materi bukan jaminan. Allah gak bilang kami akan kasih hidup yang penuh dengan popularitas, karena popularitas itu fitnah, itu ujian. Gak ada jaminan sama sekali. Tapi Allah kasih kehidupan yang bahagia. Kenapa? Karena iman dan amal soleh. Iman dan amal soleh. Hidup bahagia. Jadi barang siapa mendapatkan kehidupan bahagia, maka pujilah Allah. Falyahmadillah. Falyahmadillah. Dan ingatlah kehidupan bahagia itu adalah pemberian Allah disebabkan amal soleh kita tersebut. Ingat kajian kemarin. Innama hiya a'malukum. Ini itu tentang amal kalian. Jadi gak usah ribet-ribet kemana-mana. Ini tentang amal kalian. Ini tentang amal kalian. Falyahmadillah, bersyukurlah kepada Allah. Makanya kembali ke surat An-Nahl 97, setelah Allah katakan kami akan kasih kehidupan yang bahagia, apa kelanjutannya? Walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan kami akan memberikan ganjaran dan balasan yang lebih baik dari apa yang mereka lakukan dan kerjakan. Jadi enggak setimpal, lebih baik bi ahsani ma kanu ya'malun. Jauh lebih baik daripada effort yang mereka lakukan, perjuangan yang mereka curahkan, pengorbanan yang mereka berikan. Mereka kasih 5, Allah kasih 10 kali lipat minimum. Sampai 700 kali lipat. Dan belum mentok, Allah bisa lipat gandakan lagi. Masih ingat bab tentang kesabaran? Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah akan ganjar atau sesungguhnya ganjaran bagi orang-orang yang sabar itu bighairi hisab, unlimited, tanpa batas. Bi ahsani ma kanu ya'malun. Lebih banyak, lebih besar, lebih tinggi dibanding apa yang mereka kerjakan. Maka tahu dirilah kita, falyahmadillah. Pujilah Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau Anda mendapatkan kebaikan dalam hidup Anda, pujilah Allah. Kalau Anda mendapatkan kebahagiaan dalam hidup Anda, pujilah Allah. Bukan karena kecerdasan kita, ada banyak orang cerdas gak bahagia. Bukan karena uang kita, banyak orang yang punya duit gak bahagia. Ini karena taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini karena suami saya, bukan karena suami Anda. Ada banyak wanita punya suami, kerjanya nangis, nangis, nangis, nangis. Ini saya punya istri yang masya Allah, bukan karena istri Anda. Ada banyak suami punya istri, gak pernah betah di rumah dia. Ini taufik dan rahmat dari Allah Jalla wa'ala. Ini anak-anak saya, mana ada anak-anak? Kalau Allah cabut hidayah berantakan anak-anak kita. Ada banyak orang tua sakit hati karena anaknya dibuang sama anaknya. Ini karena rahmat dari Allah. Falyahmadillah. Pujilah Allah subhanahu wa ta'ala. Pujilah Allah subhanahu wa ta'ala. Pujilah Allah. Itu di dunia. Kita harus banyak memuji Allah. Ucapkan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang seluruh amal soleh sempurna dengan nikmat-nikmatnya. Hanya dengan nikmat Allah seluruh amal soleh bisa sempurna. Lalu kita dapat kebahagiaan dan kebaikan. Selalu banyak alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Dan kita bersama-sama bahwa doa terbaik adalah alhamdulillah. Itu kata Nabi SAW. Doa terbaik alhamdulillah. Zikir terbaik la ilaha illallah. Alhamdulillah itu doa terbaik hadirin. Tapi kita lupa baca itu. Jangankan baca di waktu-waktu bebas. Ketika ba'da sholat aja gak khusyuk kita baca. Cepat hamlah hamlah hamlah hamlah hamlah hamlah. Apa hamlah hamlah itu hadirin? Saking cepatnya gak jelas dia baca apa sih. Hamlah, hamlah, hamlah, hamlah, hamlah, hamlah, hamlah, hamlah. Harusnya kan alhamdulillah. Alhamdulillah. Segala puji hanya milik Allah. Cuma 33 kali kok. Gak lama. Tapi itu aja kita gak konsen, gak khusyuk, pikir macam-macam. Ya gimana lo mau tambah? Maka perbanyaklah alhamdulillah, alhamdulillah. Ingat, apapun yang kebaikan yang kita dapatkan itu berasal dari Allah, berasal dari Allah. Selalu ingat An-Nisa 79, ma asabaka min hasanatin fa min Allah. Apapun yang Anda dapatkan dari kebaikan, An-Nisa 79, bukan Nahl 97, An-Nisa 79. Yang tadi, ya. Ma asabaka min hasanatin fa min Allah. Nikmat yang Anda dapatkan, kebaikan yang Anda dapatkan itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tugas kita bersyukur, bersyukur dan bersyukur. Hadirin Allah muliakan. Jadi ini perintah. Ini perintah. Ketika ada di dunia, ketika ada di dunia. Sekali lagi, kita ulang bahwa ini semua tentang amal kita. Barang siapa yang mendapatkan kebaikan, maka hendaklah dia memuji Allah Subhanahu wa taala. Memuji Allah Subhanahu wa taala karena kita enggak berhak. Maka hadirin Allah muliakan. Jika maknanya ini di dunia, maka arti dan pesannya adalah begitu kita dapatkan kebaikan, maka kita diperintahkan memuji Allah, diperintahkan harus memuji Allah untuk mempertahankan itu. Karena la in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, aku akan tambah. Kalau kalian lupa bersyukur, azabku sangat pedih. Itu kan surat Ibrahim. La in syakartum la azidannakum. Ayat berapa? Ayat 7. La in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, aku akan tambah. Kalau kalian kufur nikmat, azabku sangat pedih. Kita lupa bersyukur. Dan mengucapkan alhamdulillah kan simpel, hadirin. Itu aja kita lupa. Inna adzabil syadid, adzabku sangat pedih. Makanya kata para ulama seperti Al-Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Al-Wabil Sayyib bahwa bersyukur adalah qaidun ni'am. Bersyukur, mengucapkan alhamdulillah, meresapi dan mengamalkan kandungan itu qaidun ni'am. Itulah cara untuk mengikat dan mempertahankan nikmat. Kalau kita enggak bersyukur, nikmat itu lepas dan berubah jadi adab. Ya, apabila kita mendapatkan kebaikan, segera bersyukur kepada Allah. Karena bersyukur, sekali lagi, ini kaidah asyukru qaidun ni'am. Bersyukur itu adalah pengikat kenikmatan agar tetap langgeng. Bahkan kata para ulama, dan apabila kita bersyukur, atau apabila kita berhasil bersyukur, maka itu taufik dari Allah yang harus kita syukuri lagi. Jadi begitu kita berhasil bersyukur, maka syukur kita itu nikmat dari Allah. Maka kalau itu nikmat dan taufik dari Allah, maka kita butuh syukur yang kedua untuk mensyukuri syukur yang pertama. Lalu ketika kita bisa bersyukur kedua, maka itu nikmat dan taufik dari Allah. Maka kita butuh syukur ketiga untuk menjaga syukur kedua dan syukur pertama. Dan begitu seterusnya. Subhanallah. Hadirin Allah muliakan. Dan penggalan ini pun juga untuk kehidupan akhirat. Kehidupan akhirat. Dan apabila yang dimaksud kehidupan akhirat, maksudnya gini loh, apabila Anda nanti di akhirat mendapatkan kebaikan berupa apa, dimudahkan hisabnya, dimudahkan seluruh proses di hari tersebut, lalu dimasukkan ke surga, maka Anda akan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini jadi kalimat berita, karena ahli surga akan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau di dunia penggalan ini menjadi perintah, kita harus bersyukur, mengucapkan Alhamdulillah dan memuji Allah. Kalau nanti di akhirat, maka penggalan ini menjadi berita, penggalan berita. Maksudnya, ahli surga akan memuji Allah. Al-A'raf 43. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin tajri min tahtihal anhar. Dan kami cabut segala macam dendam di dalam dada-dada mereka. Masya Allah ya, ahli surga itu gak punya dendam, hadirin. Semua dendam itu dicabut sama Allah. Semua kekesalan, hasad sekarang dicabut sama Allah. Terjadi minta tihal anhar. Dan di bawah mereka sungai-sungai yang mengalir. Lalu mereka mengatakan, apa kata mereka? Simak baik-baik. Mereka menyampaikan, ahli surga menyampaikan, Alhamdulillahilladzi hadana lihada. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ternyata mereka memuji Allah. Mereka katakan segala puji bagi Allah yang telah memberikan hidayah kepada kami. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan hidayah kepada kami, kepada surga ini. Wama kunna linahtadiya. Dan sekali-kali kami tidak akan mendapatkan hidayah dan petunjuk laula an hadanallah. Kalau Allah gak kasih hidayah. Kalau Allah gak kasih ini, kita gak akan bisa seperti ini. Itu akan diucapkan oleh para ahli surga. Alhamdulillahilladzi hadana lihada. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Itu hal yang perlu kita camkan, hadirin yang Allah muliakan. Kita lanjutkan. Jadi kalau kita dapat kenikmatan di dunia, maka segera memuji Allah. Ini perintah. Ucapkan Alhamdulillah. Atau yang lebih bagus, kalau kita dapat kenikmatan, Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimu shalihat. Itu yang paling komplit. Ingat, doa terbaik kata Nabi SAW adalah Alhamdulillah. Adalah Alhamdulillah. Karena dengan kita mengucapkan Alhamdulillah, itu sama saja meminta agar Allah pertahankan nikmat tersebut dan Allah tambah nikmat itu. Dan terus kita katakan, terus kita katakan. Dan kalau nanti di surga, ahli surga akan mengucapkan Alhamdulillah. Sebagaimana ayat tadi. Hadirin yang semoga Allah muliakan. Kita lanjutkan. Penggalan yang berikutnya. Kata Allah, "Wa man wajada ghayra dhalik fala yalumanna illa nafsah." Barang siapa yang mendapatkan atau mendapati kehidupannya enggak ada kebaikan sama sekali atau kebalikan dari kondisi sebelumnya, hati gersang, enggak nyaman, enggak bahagia, enggak tenang, penuh dengan ketakut-takutan, maka kata Allah, fala yalumanna illa nafsa, janganlah ia salahkan kecuali dirinya sendiri, dan janganlah ia mencela kecuali celalah dirinya sendiri. Kata Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali, ini menunjukkan bahwa wasyarru kulluhu min indi bani Adam min tiba'i hawa nafsih. Keburukan itu seluruhnya berasal dari manusia, anak Adam. Karena dia mengikuti hawa nafsunya. Lalu dia diprovok oleh syaitan. Jadi keburukan itu semua berasal dari kita. Dan dari syaitan. Makanya doa doa pagi petang itu apa, hadir? Wa a'udzu bika min syarri nafsi wasyari syaitani wasyirki. Gitu kan. Ya Allah, aku berlindung kepada engkau dari keburukan diriku dan keburukan syaitan. Dan sekutu-sekutunya. Subhanallah. Keburukanku dan syaitan. Keburukan itu berasal dari kita. Dan itulah kembali lagi An-Nisa 79. Wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik. Sekali lagi kita lihat ayat ini. Dan apa saja keburukan yang menimpa kamu, maka itu berasal dari kesalahanmu sendiri. Itu hal penting. Makanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala an itu pernah mengatakan begini hadirin. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala an, sahabat yang luar biasa ini, menantu Nabi SAW, beliau katakan, la yarjuanna abdun ila rabbah. Janganlah seorang hamba itu berharap kecuali kepada Rabbnya. Jadi seorang hamba itu jangan pernah berharap kecuali kepada Rabbnya. Jadi hanya berharap kepada Allah. Terus kelanjutannya, wala yakhafanna ila dhanbah. Dan tidak atau dan janganlah dia takut kecuali ke dosa-dosanya. Jadi jangan dia takuti apapun kecuali takuti dosa-dosa. Karena itu penyebab penyebab kegagalannya, sialnya, terpuruknya, kesedihan yang negatif, paranoidnya, stresnya, galaunya, itu dosa. Wala yakhafanna ila dhanba. Ada dalam apa yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala an. Itu yang perlu kita camkan hadirin. Makanya kan para ulama sepakat, dijelaskan Ibnu Qayyim rahimahullah, bahwa jika Allah ingin menjatuhkan dan menghancurkan seorang hamba, wakalahu ila nafsihi, maka Allah tinggalkan hamba itu sendirian dengan dirinya sendiri. Wa khalla bainahu bainaha, udah ditinggalin aja, Allah tinggalin. Jadi gak usah Allah hancurin, Allah tinggalin aja. Itu udah hancur tuh hamba. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jadi kalau Allah ingin menghancurkan seorang hamba, Allah tinggalkan dia aja dengan dirinya. Jadi gak usah diapa-apain. Gak usah kirim makhluk lain untuk ngegebukin dia, ngancurin dia, ngeroyok dia, gak usah. Ya, itu hakikat. Kalau Allah ingin hancurkan kita, Allah tinggal-tinggalkan kita aja. Dengan siapa? Dengan diri kita. Gak usah dengan preman atau enggak, dengan diri kita. Maka apabila itu terjadi, fa'agwahu syaitan li ghaflati an dzikrillah, maka syaitan akan masuk. Lalu dia akan ikutin hawa nafsu, lalu hancurlah dia. Ini fakta mahal yang disampaikan para ulama, disampaikan Ibnu Qayyim dan Wabil Shaib, disampaikan oleh Ibnu Rajab dan Jami' Ulumul Hikam. Bahkan Ibnu Qayyim mengatakan semua ulama sepakat. Kalau Allah ingin hancurkan kita, Allah tinggal-tinggalkan kita. Jadi gak usah ribet-ribet mikir. Karena emang itu tadi kan, yang bikin rusak kan hawa nafsu kita sama syaitan udah. Makanya kata Syekh Muhammad bin Muhammad Mukhtar Syekhiti ketika menjelaskan tentang firman Allah, apa inna kaida syaitan kana dhaifa, sesungguhnya tipu daya syaitan itu lemah. Kenapa kok kesannya beratnya minta ampun? Karena diperbesar dan didukung oleh hawa nafsu seorang manusia, itu yang jadi masalah. Makanya ulama mengatakan law lam yakun aunun minallahi lil fata fa awwalu ma yajni ala ijtihaduhu. Kalau bukan karena pertolongan Allah kepada seseorang, kepada anak muda atau seseorang, maka pertama kali menghancurkan dirinya adalah blundernya sendiri. Dirinya sendiri yang menghancurkan. Jadi gak usah diapa-apain. Kalau Allah ingin hancurkan kita, Allah tinggalkan saja kita dengan diri kita. Sudah berantakan. Berantakan. Hadirin. hancur. Maka kalau dapat keburukan, jangan salahkan siapapun kecuali diri kita sendiri. Hadirin Allah muliakan, pelajaran yang berikutnya, pelajaran yang berikutnya, kata Ibnu Rajab, Al-Imam Ibnu Rajab rahimahullah, hadis ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa seorang mukmin idza asabahu fid dunya bala, apabila dia mendapatkan musibah, masalah, keburukan, raja'ala nafsi billaum, maka dia akan kembalikan ke dirinya sendiri. Dia akan kembalikan ke dirinya sendiri. Dia akan salahkan dirinya. Wada'ahu dhalika ila ruju'i Allahi mitawwa wal istighfar. Dan imannya dan ketika bertemu dengan sikap kembalikan kepada diri sendiri, itu akan mengajak dia untuk kembali untuk rujuk ilallah. Dia akan ke Allah Subhanahu Wa Taala, dia ke Allah dengan taubat dan istighfar. Itu poin. Sebagaimana dijelaskan oleh Salman Al-Farisi. Kata Salman Al-Farisi, innal muslima, sesungguhnya seorang muslim, orang yang beriman, la yubtala. Dia akan diuji, dia akan kena musibah dan seterusnya. Fayakunu kaffaratan lima madha. Maka musibah dan ujian atau sakit tersebut akan menjadi penghapus dosa yang lalu. Wa musta'tiban fi ma baqi, dan akan membuatnya kembali ke Allah dan menjadi pribadi lebih baik lagi di masa depan. Wa innal kafira yubtala. Adapun orang kafir, mereka juga akan kena musibah dan bencana. فَمِثْلُهُ كَمَثَلِ الْبَعِيرِ أُطْلِقَ فَلَمْ يَدْرِ لِمَا أُطْلِقَ. Tapi ada pun orang kafir, perumpamanya adalah seperti seekor unta yang diikat, lalu setelah diikat dilepas, dan dia gak ngerti kenapa dia dilepas dan kenapa dia diikat. Jadi dia gak ngerti. Kalau pas dia dilepas, kenapa saya dilepas? Ketika diikat, kenapa saya diikat? Gak ngerti. Gak dapat pesannya. Gak dapat poinnya. Jadi missing the message gitu. Gak ngerti pesannya apa. Tapi orang beriman tahu. Oh, ini adalah teguran, saya harus kembali ke Allah. Makanya orang beriman akan bangkit setelah itu. Wa musta'tiban fi ma baqi, dia akan bangkit. Musibah dan bencananya akan membuat dia lebih baik lagi ke depan. Adapun yang enggak beriman akan terpuruk. Dan dia akan masuk ke dalam arus menyalahkan diri sendiri. Menyalahkan diri sendiri, dan hancur. Karena dia gak ngerti pesannya apa. Atau dia gak beriman sama Allah. Atau imannya sangat-sangat rendah, sangat-sangat tipis, sehingga syaitan bermain dengan dia. Seperti onta yang gak ngerti apa-apa. Akhirnya dipermainkan. Makanya kata Ibnu Rajab, fayakunul kalamu lafzuhu lafzul amr wa ma'nahu al-khabar. Jadi ini bisa jadi Allah memberikan fakta bahwa orang yang gak beriman, ketika dapat keburukan, dia akan menyalahkan diri sendiri dan terus tenggelam dalam itu dan akhirnya hancur. Akhirnya hancur. Akhirnya binasa hadirin. Hadirin Allah muliakan, makanya kan salah satu penyakit mental kan self-blaming itu. Sikap terlalu menyalahkan diri sendiri. Oh, itu kalau udah masuk ke sana berantakan semuanya. Berantakan. Dan itu bedanya orang beriman dan gak beriman. Pokoknya kita butuh iman yang kuat. Walaupun gak ada yang bersih dari kita, dari dosa. Karena ketika iman, ketika kita kena musibah dan iman kita lagi bagus, maka kita akan, tadi kata Salman Farsi, kita akan yakin, kita salahkan diri kita, tapi proporsional. Proporsional. Sesuai porsi. Lalu, step berikutnya, kita akan bangkit. Dan menjadi pribadi yang jauh lebih baik. Tapi kalau orang imannya tipis, bahkan gak punya iman sama sekali, maka dia akan nyalakan diri sendiri, dan terus. Jadi pada saat timingnya dia harus loncat untuk kembali kepada Allah, dia gak kembali ke Allah. Menyalakan diri sendiri yang proporsional, itu akan membawa ke Allah subhanahu wa ta'ala. Akan minta maaf kepada Allah, akan minta ampun sama Allah, akan bertobat kepada Allah, seperti keterangan Ibnu Rajab tadi. Raja ala nafsi bilaum wa da'ahu dhalika ila ruju ilallah bitawbah wal istighfar. Dia akan salahkan diri sendiri, porsinya tepat, lalu karena porsinya tepat, itu akan membawa dia, menggiring dia untuk bertobat kepada Allah. Beristighfar kepada Allah, dan sujud kepada Allah, tadarru' kepada Allah. Lalu setelah itu imannya bertambah, sehingga dia akan menjadi lebih baik. Kondisi berangsur-angsur normal, dan setelah normal, dia akan naik terus. Adapun orang-orang yang tidak beriman, imannya rendah, begitu kena musibah, kena hal yang buruk, maka dia akan menyalahkan diri sendiri, dan overdosis, tidak melebihi porsinya, dan akhirnya apa? Berantakan. Makanya ada penelitian kan, kalau orang menyalahkan diri sendiri secara overdosis, dia akan minder, dia salahin diri, minder, lalu dia bisa putus asa, dia depresi, terus depresi akut, dia lukain diri sendiri, depresi akut, dan berikutnya dia bisa bunuh diri, jamaah. Dia bisa bunuh diri. Makanya itu ada Allah tinggalin orang, Allah tinggalin hambanya, selesai hamba itu. Itu yang perlu kita camkan. Dan itu real kita lihat. Itu real dia. Berapa waktu yang lalu ada kasus pasangan suami istri, suaminya sakit. Kalau gak salah sakit COVID ya. Lalu istrinya, dan akhirnya suaminya meninggal. Semoga Allah merahmati beliau dan mengampuni segala kekhilafan. Dan semoga Allah jaga kita. Istrinya ini merasa bersalah. Itu self-blaming. Merasa belum maksimal jadi istri. Belum maksimal dalam berkhidmat kepada suami. Khususnya ketika suaminya sakit terakhir itu. Oh, nyalain diri sendiri. Akhirnya istrinya kena COVID habis itu. Karena apa? Stres, kondisi menurun, kecapek, susah tidur, segala macam. Lah kok ada mungkin kena dan seterusnya. positif. Imun jatuh, isinya positif dan kondisinya turun. Begitu kenapa tambah lagi, tambah menyalahkan. Orang tuh kalau udah menyalahkan diri sendiri, overdosis berantakan hadirin. Hati-hati. Dan itu gara-gara amal kita. Kita kurang amal. Sehingga kita gak siap ketika kena musibah. Akhirnya berantakan semua. Dan itu bangkitnya gak semudah membalikkan telapak tangan. Banyak orang kayak gitu akan menyalahkan di sini dengan porsi yang gak terkontrol. Dan itu bahaya, sangat bahaya. Itu di dunia. Di akhirat, itu akan menjadi kehidupan mereka setiap saat. Jadi di akhirat, di neraka, orang itu akan disiksa, orang gak beriman akan disiksa secara fisik dan secara psikis. Dan salah satu siksaan secara psikis, mereka akan terus menyalahkan diri mereka sendiri, kenapa saya masuk neraka, kenapa saya gak beriman, dan kenapa saya gak beramal soleh. Allah berfirman tentang hal ini di salah satu ayatnya, surat Ibrahim ayat 22, waqala syaitan. Ini ayat penting harus untuk kita renungkan. Catat baik-baik ayat ini dan renungkan setiap saat. Dan mungkin semoga suatu saat kita bisa bahas lebih dalam. Tapi kita bacakan saja saat ini. Waqala syaitan, lamma qudiyal amr. Langsung artinya saja karena panjang ayatnya. Dan berkata syaitan, tatkala hisab telah diselesaikan nanti di hari kiamat. Syaitan akan bicara. Ketika hisab sudah diselesaikan, inna Allah wa'adakum wa'adal haq. Sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepada kalian janji yang benar. Wa wa'adtukum fa'akhlaftukum. Adapun aku menjanjikan kalian dan aku selisihi janjiku tersebut. Jadi aku janji tapi aku khianati kalian. Aku janji tapi aku selisihi janjiku. Adapun Allah benar. Allah gak pernah khianati janjinya. Janji Allah benar, janjiku itu yang ngawur, janjiku itu yang salah, janjiku itu yang gak benar. Wa makana li alaikum min sultan, illa an da'utukum fastajabtum li. Saya ini gak punya kekuasaan kok sama kalian. Saya gak punya kekuasaan, saya gak bisa ngatur-ngatur kalian. Saya gak punya power. Yang saya, skill saya, kemampuan saya, hanyalah mengajak kalian, menggoda kalian, memprovok kalian, fastajab tumli. Lalu kalian ikut. Jadi syaitan bilang, ini semua yang saya lakukan di dunia kepada kalian itu hanya provokasi, hanya ilusi, hanya mengajak, hanya membisikkan. Saya nggak punya kekuatan, nggak bisa. Saya nggak bisa nyetir kalian. Saya nggak bisa kuasai kalian. Nggak punya sultan. Kau punya kekuasaan. Gak bisa maksa kalian. Tapi dibisikkan terus. Berubah orang. Fastajab tumli. Allahu Akbar. Kalian ngikut. Karena saya gak bisa ngapa-ngapain. Kalau kalian gak tahan juga saya gak bisa ngapa-ngapain. Kalian gak tahan sama aku. Kalian tahan sama Allah udah. Skakmat udah gak bisa ngapa-ngapain. Tapi kalian ikut. Fala talumuni, maka jangan kalian celak aku. Walumu anfusakum, celalah diri kalian sendiri. Kenapa mau ikut? Ya jangan celak saya dong. Celalah diri kalian sendiri. Celalah diri kalian sendiri. Dan itu menyakitkan. Buka Al-Qiyamah ayat 2. Wala uqsimu bin nafsil lawwamah. Dan aku bersumpah dengan jiwa yang amat menyesali dan mencela dirinya sendiri. Apa maksud ayat ini? Maksud ayat ini dijelaskan para ulama seperti Ibnu Rajab al-Hanbali rahimahullah. Beliau membawakan tafsir dari Al-Imam Masruq. Al-Imam Masruq adalah murid dari Ibnu Mas'ud dan murid dari Aisyah radhiyallahu ta'ala, ulama-ulama Quran besar, muridnya Abdullah bin Mas'ud. Maksud wala uqsimu bin nafsi lawama adalah lamu anfusahum hina soru ila jahannam. Jiwa itu akan mencela dirinya sendiri ketika menjadi ahli neraka jahannam. Ahli neraka jahannam. Ahli neraka akan mencela dirinya sendiri, akan menyalahkan, self-blaming dengan stadium terparah. Bagi kita yang pernah ada di fase itu dalam hidup, kita habiskan, kita pernah punya masa lalu 1 bulan, kita habiskan menyalahkan diri sendiri. Gimana rasanya? Sesengsara apa kita pada hari-hari itu? Kalau kita gak berubah, kalau kita gak beriman, maka di hari kiamat, setiap hari, kita akan salahkan diri kita, salahkan diri kita, salahkan diri kita. Jadi fisik dibakar, jiwa menyalahkan diri sendiri. Oh, itu stresnya minta ampun. Hancurnya habis-habisan. Jadi ahli neraka itu dihancurkan secara fisik dan secara psikis. Dihancurkan secara fisik, secara psikis. Nyalain diri sendiri. Makanya hadirin yang Allah muliakan, karena beratnya tekanan kalau menyalahkan diri sendiri, sampai-sampai para ulama klasik dulu, sampai-sampai para ulama klasik dulu, itu mereka, sebagian mereka mengatakan atau berusaha untuk berjuang, berjuang, berjuang agar mendapatkan rahmat Allah, dan kalaupun gagal, paling enggak dicela sama dirinya sendiri. Maksudnya apa? Kita simak misalnya ucapan dari Amir bin Abdul Qais. Kata beliau, wallahi la ajtahidanna, thumma wallahi la ajtahidanna. Demi Allah saya akan berjuang untuk beramal saleh. Demi Allah saya akan bersungguh-sungguh untuk melakukan amal saleh. Fa inna jautu fa bi rahmatillah. Dan jika aku selamat nanti, itu semua dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa illa lam alim nafsi. Tapi kalau aku enggak selamat, ini ketawaduan mereka. Mereka gak sombong. Mereka sampai punya opsi yang, kalaupun aku gak selamat, paling enggak aku gak dicela sama diriku sendiri. Allahu Akbar. Maksudnya apa? Karena menyakitkan. Dicela diri sendiri, sangat, menyalahkan diri itu sebuah rasa yang sangat bikin kita berantakan. Ziyad Maula Ibnu Abbas itu menasihat Ibnu Munkadir dan Sofan bin Sulaim, dua ulama juga, kata al-jid al-jid al-hadar hadar, kalian berdua harus bersungguh-sungguh, bersungguh-sungguh, dan hati-hati. Fa in yakunul amru ala ma narju kana ma amiltuma fadla. Kalau misalnya kalian udah bersungguh-sungguh, lalu kalian mendapatkan yang kalian harapkan, maka itu keutamaan dari Allah dari amal-amal kalian. Keutamaan dari Allah. Wa illa lam taluma anfusakuma. Tapi kalau ternyata nanti itu gak sesuai dengan harapan, paling enggak kalian tidak menyalahkan diri kalian sendiri. Karena menyalahkan diri sendiri itu yang overdosis ya, parahnya. Parah. Itu yang perlu kita camkan. Sampai begitu. Itu ada orang bisa bunuh diri, bisa stres, depresi habis, drop. Dan itu harus dengan iman dan harus kesungguhan. Karena kalau kita gak sungguh-sungguh, ingat Al-Qiyamah ayat 2 tadi, wala uqsimu bin nafsil lawwama. Dan aku berusaha dengan jiwa yang akan menyesal dan menyalahkan dirinya sendiri. Jiwa kita itu nafsil lawamah. Allah yang mengatakan, kalau kita tidak habis-habisan sekarang, kalau kita gak berjuang untuk iman kita dan amal soleh, maka kita akan diserang sama diri kita sendiri, akan dicela dengan oleh diri kita, disalahkan diri kita sendiri, dan itu benar-benar menyakitkan, walaupun muka nggak digebukin, walaupun badan nggak dipukulin. Dan kalau nggak percaya, baca artikel tentang masalah ini, lalu tanya orang-orang yang pernah ngejalanin fase seperti itu, atau mungkin kita pernah ngelewatin hal tersebut. Oh, itu nggak enak, itu nggak enak. Coba tanya seorang ibu yang menyalahkan diri sendiri karena anaknya meninggal, anaknya diculik, gimana rasanya tuh? Dia telah beliau terlambat jemput anaknya, ternyata diculik sama orang lain. Ada kasus realnya, bukan film, kasus real. Ini ibu terlambat jemput anak, mungkin karena itu ada belanja lah, mau ini, ketemu teman lah, biasa. Begitu dia jemput anak, tadi anak ibu kan udah dijemput sama mbaknya. Mbak yang mana? Ada mbaknya, hilang anaknya. Lihat gimana sengsaranya si ibu tersebut. Kenapa? Dia salahkan dirinya sendiri, salahkan diri. Itu bisa gila loh ibu kayak gitu. Bisa gila. Kalau Allah gak tolong, dia bisa gila. Itu yang ditakutkan para ulama. Sampai di hari kiamat saya disalahkan diri saya sendiri. Itu parah. Parah separah-parahnya. Makanya berjuanglah untuk iman dan berjuanglah untuk amal soleh. Ini bisa disampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf agak lama, tapi karena ini penggalan yang sulit untuk dipotong. Dan dengan demikian kita berhasil menyelesaikan dengan segala kekurangan kita. Bukan berhasil karena kita bagus. Enggak. Banyak banget kekurangan. Tapi Allah memudahkan, memberikan taufik. Dan apabila ada yang benar, itu datangnya dari Allah SWT. Kalau ada kekeliruan dalam menyampaikan, itu jelas datang dari saya dan dari syaitan. Ini bisa disampaikan, semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ini hadis luar biasa, coba kita renungkan dan membuat kita semakin bersungguh-sungguh. Dan ternyata kita mata kita terbuka, dan semoga hati kita terbuka, bahwa siksaan bukan hanya secara fisik, bukan hanya dibakar, tapi Allah bisa buat kita menyalahkan diri kita sendiri dan mencela diri kita sendiri dengan dosis yang gak terkontrol di dunia dan di akhirat, dan itu sangat-sangat menyakitkan. Aku lupa lihada wa astagfirullahaladzim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Rabbana taqabbal minna, semoga Allah terima amal ibadah kita. Subhanallah, wa la ilaha illa anta. Assalamualaikum.